Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri. Wa ahlul uqdatan milisani yafqahu qawli. Naitu ta'allumah wa ta'lim wa tadakkur wa tazkir wa nafa' wa intifa' wa ifadah wa istifadah wa hasa' ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtiha'a mardhatillahi wa qurbihi wa thawabih. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa idza kana hadha tasdidu kulluh في ترك الجماعة فما ظنك به في ترك الجمعة التي هي فرض عين. Kalau ini ancaman-ancaman semuanya dalam meninggalkan sholat berjamaah, apalagi kalau yang ditinggalkan adalah sholat Jumat, yang mana hukum sholat Jumat adalah fardu ain. Qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taraka thalatha juma' tahawunan taba Allahu ala qalbih. Dan telah bersabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meninggalkan tiga kali Jumatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menstempel hatinya. Fa idza waqa'a laka uzrun fi taki jum'atin aw jama'ah, dan jika terjadi kepada kamu uzur untuk meninggalkan salat jama'ah ataupun juga meninggalkan salat Jumat, faqaddir anna fil mawdi alladhi tuqam fihi rajulan yufarriqu dananir alal hadirin, maka kira-kirakanlah di tempat sholat tersebut ada seseorang yang membagikan uang, membagikan dinar kepada orang-orang yang hadir di tempat itu. Fa inna shatta lil hudur. Jika di saat itu kamu semangat untuk hadir, wa rahibta fihi, dan kamu punya keinginan untuk hadir, fa uzruka ghairu sahihin, maka uzur kamu tidak benar. Wastahi minallah, maka malulah kamu kepada Allah. An yakuna haradud dunya azza alaika mimma indah, yang mana adanya keuntungan dunia lebih mulia bagimu daripada keuntungan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah pelajaran yang sebelumnya, pengajian yang sebelumnya, kita membicarakan tentang sholat berjamaah. Dan kita sudah membaca ancaman-ancaman bagi seseorang yang meninggalkan sholat berjamaah. Termasuk Nabi SAW berkeinginan, dan keinginan tersebut disampaikan kepada sahabat-sahabatnya. Beliau mengatakan, aku ingin untuk meninggalkan kalian sholat berjamaah tanpa aku menjadi imam bagi kalian. Kenapa? Karena di saat itu aku ingin berkeliling-keliling ke rumah-rumah yang ada di kota Madinah. Maka di saat aku keliling, kemudian aku dapati di rumah mereka ada orang-orang yang tidak ikut sholat berjamaah, aku ingin membakar rumahnya. Ini ancaman. Oleh karena itu, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma pernah ditanya tentang seseorang, yang mana seseorang tersebut sudah meninggal dunia, sudah wafat. Kemudian ditanyakan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, ya Imam, ini fulan seseorang yang sudah wafat, di masa hidupnya tidak pernah sholat berjamaah, tidak pernah juga sholat Jumat, Nak sholat jamaah, tidak sholat Jumat. Bagaimana nasibnya dia? Bagaimana keadaan dia? Maka beliau mengatakan, huwa finnar. Dia berada di neraka. Ditanya lagi keesokan harinya, ya imam, bagaimana nasibnya dia? Huwa finnar. Dan ditanyakan lagi, bagaimana keadaannya dia? Huwa finnar. Berkali-kali tetap jawabannya, huwa finnar. Oleh karena itu, Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum, seorang sahabat Nabi SAW yang buta, yang tidak bisa melihat dengan matanya. Kalau berjalan keluar rumah, dia harus memakai tongkat atau ada orang yang menuntun jalannya. Suatu waktu beliau ini datang kepada Nabi SAW dan beliau istiqamah sholat berjamaah bersama Nabi SAW. Suatu waktu dia merasa berat untuk berjalan ke masjid, untuk pergi menuju sholat berjamaah, sehingga dia mengadu kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, rumahku ini jauh dari masjid. Dan kadang-kadang aku mendapatkan seseorang yang bisa menuntunku, tapi kadang-kadang tidak ada orang yang menuntunku. Dan aku mungkin bisa pakai tongkat, tapi di antara rumahku dengan masjid itu seringkali ada serangga-serangga yang membahayakan. Bahkan juga kadang-kadang ada binatang-binatang buas. Apakah boleh ya Rasulullah, aku tidak sholat berjamaah bersama engkau wahai Rasul? Maka Rasul bertanya, hal sami'tan nida? Apakah dari rumah kamu masih terdengar suara azan? Naam, iya wahai Rasul. Qala idan ajib la ajidu laka ruhsah. Kalau begitu, penuhi panggilan azan tersebut. Dikatakan dalam kalimat azan, hayya ala sholat, ayo marilah kita sholat. Hayya ala falah, marilah kita meraih keberuntungan. Siapapun yang mendengar, maka penuhi panggilan tersebut. La ajidu laka ruhsah, maka aku tidak mendapatkan bagimu ruhsah. Tidak ada keringanan untuk meninggalkan sholat berjamaah bagi kamu. Ini Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum, seorang yang buta dan tidak bisa melihat dengan matanya, yang rumahnya jauh daripada masjid, yang kadang-kadang ada binatang buas di situ, banyak serangga di jalan, tidak diizinkan oleh Nabi SAW untuk meninggalkan sholat berjamaah. Apalagi yang badannya sehat, apalagi yang tidak ada uzur, apalagi yang masya Allah rumahnya dekat dengan masjid, masih tidak mau pergi ke masjid, keterlaluan. Ya, rumah masjid rumahnya Allah, masjid istana Allah. Siapapun yang cinta kepada Allah akan cinta dan akan senang bahagia untuk tinggal di dalam rumah yang dia cintai. Ini tidak ada ruhsah. Sayyidina Abdullah bin Maktum. Nah, kalau ini katanya Imamul Haddad Sahibul Ratib, kalau ini adalah bagi seseorang yang meninggalkan sholat berjamaah tidak diberikan rukhsah, tidak diberikan keringanan untuk meninggalkan sholat berjamaah. Bahkan Nabi SAW bersama sahabat-sahabatnya pun di saat berperang, di saat berjihad, di saat melawan musuh, disitulah Nabi bersama sahabat-sahabatnya meninggalkan sholat berjamaah pun tidak. Jangankan meninggalkan sholat, berjamaah pun tidak ditinggalkan di saat berperang. Tetap mereka sholat dan tetap mereka sholatnya pun berjamaah di saat itu. Sampai ada tata cara bagaimana sholat supaya itu bisa dilaksanakan walaupun dalam keadaan perang. Tata cara ini agar mereka itu bisa sholatnya berjamaah. Jangan sampai meninggalkan sholat berjamaah. Kalau ini sholat berjamaah, apalagi sholat Jumat. Kadang-kadang kita melihat sebagian orang dengan ringannya dia meninggalkan sholat Jumat, dengan gampangnya dia meninggalkan sholat Jumat, dengan malasnya untuk pergi menuju masjid melaksanakan sholat Jumat. Na'udzubillahi min dzalik. Tadi ancaman-ancamannya sudah disampaikan. Salah satu yang disebutkan di sini tadi dikatakan, man tarok salasa Jumat tawahunan toba Allah ala qalbi. Barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali, Allah akan menstempel hatinya. Menstempel hatinya di sini dikatakan oleh ahli hadis, maksudnya adalah Allah akan menghalanginya daripada kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menghalanginya daripada rahmat-rahmat Allah. Allah akan memberinya hukuman karena dia meninggalkan sholat Jumat 3 kali. Kalau misalnya ada seseorang merasa dia tidak sholat Jumat 3 kali bahkan lebih, tapi kok tidak ada hukuman? Ketahuilah hukuman ini bukan harus hukuman yang zahir. Hukuman itu harus bukan harus dengan diberikan kecacat, kecelakaan, diberikan cacat di badannya, diberikan musibah di hartanya. Nah, di sini yang dimaksud dengan hukuman adalah Allah tidak akan memberikan rahmat-rahmat dan hidayat-hidayatnya kepada orang tersebut. Artinya, dia akan malas untuk membaca Al-Quran. Orang membaca Al-Quran itu, orang malas membaca Al-Quran itu hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tidak bisa tahajud di malam hari, di saat itu mereka orang-orang yang ahli tahajud menikmati tahajud mereka, bahagia dengan tahajud mereka, dia tidak bisa tahajud, itu hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak didakdirkan memperbanyak salawat kepada Nabi SAW, itu hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak ditakdirkan cinta kepada ulama, itu hukuman. Tidak ditakdirkan cinta kepada ahlul bait, itu hukuman dari Allah. Allah yang menakdirkan itu semuanya, bukan dari dia sendiri, tapi dari Allah yang menentukan hal tersebut. Dan Allah menentukan hal tersebut karena ingin memberinya hukuman, dan bisa jadi hukuman itu karena dosa yang pernah dia perbuat. Termasuk salah satu hukumannya adalah karena meninggalkan sholat Jumat. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Jumat, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lisalati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, siapapun yang merasa beriman, kita semuanya merasa beriman, kita semuanya mengatakan orang Islam, orang yang beriman, kita dihitab sama Allah, kita diajak munajat sama Allah, kita dipanggil oleh Allah, hey, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lisalati min yaumil jum'ah. Jika ada panggilan di hari Jumat untuk melaksanakan sholat Jumat, jika sudah didengar azan waktu sholat Jumat, apa dikatakan? Fas'au ila zikrillah. Maka bergegaslah kalian pergi untuk berzikir kepada Allah. Yang dimaksud di sini adalah melaksanakan sholat Jumat. Bergegaslah fas'au ila zikrillah wa dzarul bai'. Dan tinggalkan yang namanya jual beli. Tinggalkan tokohnya, tinggalkan pasarnya. Tapi bukan hanya ninggalkan tokonya, tokonya ditutup, dia main monopoli, dia main kartu. Maksudnya apa di sini? Tinggalkan semua segala aktivitas, segala kesibukan yang bukan untuk mempersiapkan diri melaksanakan sholat Jumat. Ya, bukan tinggalkan jual beli, tapi dia masih santai minum kopi. Tinggalkan jual beli, tapi dia ngobrol. Tidak. Ketika sudah didengar azan di waktu sholat Jumat, maka semua kesibukan itu tinggalkan. Baik itu jual beli, baik itu ngobrol, baik itu sedang minum, sedang makan, tinggalkan. Baik itu dalam keadaan misalnya lagi telpon, lagi chatting dan seterusnya, tinggalkan kalau sudah ada azan Jumat. Fas'au ila zikrillah wa dzarul bai'. Ini contoh aja. Tidak boleh melakukan apapun kecuali mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat Jumat. Azan didengar, dia ke kamar mandi untuk mandi atau untuk wudhu. Azan didengar, dia pakai pakaian, dia pakai sarung. Azan didengar, dia bergegas untuk keluar dari rumah menuju masjid. Fas'au ila zikrillah wa dzarul bai'. Fa idza qudiyatish shalah fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau sudah selesai Jumatannya, maka kalian berjalanlah kepada ke tempat yang kalian suka daripada tempat di muka bumi ini, dan carilah keutamaan-keutamaan Allah. Artinya carilah rizki di pasar, tidak apa-apa. Carilah rizki kalian di toko, tidak apa-apa. Carilah rizki kalian di ladang kalian, tidak apa-apa. Kapan? Idza qudiyatish shalah, kalau sudah selesai dilaksanakan Jumatan. Wabtahu min fadlillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah yang terbaik buat kalian jika kalian mengetahuinya. Jika kalian mengetahuinya. Nah, oleh karena itu, sampai-sampai salaf itu kalau habis Jumat itu seringkali membeli sesuatu. Ya, itu dikatakan oleh salaf kalau membeli sesuatu habis Jumatan, barokahnya lebih banyak. Barokahnya bisa dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Nah, karena Allah SWT mengatakan, "Wabtahu min fadlillah," setelah selesai Jumatan, carilah kalian keutamaan-keutamaan Allah, cari rizki yang kalian mau, cari makanan yang kalian mau. Di situ dikatakan ada sir, di situ ada rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting jangan sebelum Jumatan mempersiapkan diri untuk Jumatan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis. Yang mata dalam hadis tersebut Rasul mengatakan man hasala wa ghasala. Fi riwayah man hasala. Ada yang membacanya dengan tasdid sinnya, ada yang membacanya dengan takhfif tanpa tasdid. Kalau man hasala wa ghasala biduni tasdid berarti barang siapa yang hasala membasuh. Di sini ada yang mengatakan daripada ahli hadis maksudnya membasuh pakaiannya supaya dipakai pakaian tersebut dalam keadaan bersih untuk pergi Jumatan. Ada yang mengatakan membasuh di sini membasuh anggota wuduknya. Anggota wuduknya dibasuh artinya berwuduk. Nah, ada yang membacanya man hossala, ada dua riwayat. Ada man hossala, kalau menghossala ya artinya memandikan. Ada yang mengatakan man hossala memandikan. Kalau memandikan berarti artinya di sini memandikan istrinya. Artinya membuat istrinya mandi. Dan yang dimaksud dengan mandi di sini adalah mandi besar. Kapan maksudnya membuat istrinya mandi? Ya maksudnya berhubungan suami istri. Ya, makanya termasuk ulama menganjurkan untuk suami mendekati istrinya, suami mendatangi istrinya, baik itu di malam Jumat atau di Jumat di pagi hari. Agar apa? Agar suami itu syahwatnya terlampiaskan. Sehingga ketika pergi keluar rumah untuk menuju Jumatan, menuju masjid, dia sudah tidak ada syahwat kepada perempuan. Dia tidak akan menoleh kepada perempuan yang bukan mahramnya. Tapi di saat manusia, di saat seseorang itu syahwat di dalam dirinya, menumpuk syahwatnya, maka di situ dia pasti akan tertarik untuk melihat kepada perempuan yang bukan mahramnya. Tertarik untuk melihat pandangan yang haram. Tertarik untuk melihat yang diharamkan oleh Allah SWT. Kenapa? Karena syahwat. Makanya dianjurkan wahai para pemuda untuk ini. Nikah ya ma'asyara sabab manisata aminkumul ba'a. Fal yatazawad wa innahu ahadlil basar wa ahsanil farad. Pemuda dipanggil oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena pemuda-pemuda ini yang masih syahwatnya menggebu-gebu. Ya. Wahai para pemuda. Jika kalian bisa untuk menikah, maka menikahlah. Karena dalam menikah lebih menjaga mata kalian, menjaga mata pandangan kalian daripada yang haram, dan lebih menjaga kemaluan kalian daripada perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ketika seorang menikah, bisa menjaga, lebih menjaga kemaluan dan pandangannya. Kenapa? Karena sudah punya istri. Ketika ada syahwat dia lampiaskan. Kalau tidak punya istri dia syahwat mau dilampiaskan kemana? Makanya ini yang dianjurkan. Ya, ketika seorang berangkat Jumatan dalam keadaan tidak ada syahwat, tidak melihat dan tidak menoleh kepada perempuan yang bukan mahramnya. Tapi di saat syahwat, dia akan dibisiki oleh setan. Toleh, lihat, pandang. Padahal perempuan yang bukan mahramnya, perempuan yang bukan halal untuk dipandang. Nabi SAW juga mengatakan, jika di antara kalian di waktu di jalan melihat seorang perempuan tanpa sengaja misalnya, kemudian hati kalian tertarik, datanglah kepada istri kalian dan lampiaskan syahwatnya kepada istri kalian. Sesungguhnya apa yang ada pada wanita yang kalian lihat di jalan itu sesungguhnya ada juga pada istri kalian, tidak ada bedanya. Ya, ini halal, itu haram. Ini kalau punya istri. Kalau tidak punya istri gimana? Ya, ini yang dikatakan oleh Nabi, man hasala waqta salat. Barang siapa yang di hari Jumat melakukan hal itu, waqta salat, dan dia mandi, wa bakara wa betakar, dan kemudian dia keluar rumah dan dia ibtakar pagi-pagi hari dia sudah keluar daripada rumah. Ya, kalau kita kan dekat-dekat azan baru keluar rumah. Bahkan kadang-kadang ya kalau tidak mendengar azan tidak keluar rumah, nunggu azan baru keluar rumah. Ini bid'ah. Awwalu bid'atin hadasat fil Islam adamu tabkir ila salatil Jum'ah. Pertama bid'ah yang terjadi setelah zaman Nabi SAW, setelah wafatnya Nabi SAW adalah mereka tidak lagi mempercepat untuk keluar rumah menuju masjid melaksanakan sholat Jumat. Ta'akhir, terlambat mereka keluarnya. Ya, dikatakan sini, bakara wabtakar, wa masa walam yarkab, dan ketika dia pergi ke masjid dia berjalan kaki, walam yarkab, dia tidak menaiki kendaraan. Ya, tidak menaiki kendaraan. Kemudian wadana minal imam wastama walam yalhu, dan ketika sampai di masjid dia duduk di depan dekat dengan imam. Ya, ini dikatakan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin bahwasanya keuntungan dan keutamaan orang yang dekat dengan imam, dekat dengan khatib di waktu Jumatan dia akan diberikan tempat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala di saat mereka memandang kepada zat Allah. Di saat mereka memandang nantinya di akhirat memandang kepada zat Allah, dia di saf terdepan. Dia di baris paling awal untuk memandang zat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di waktu Jumatan dia di saf awal. Karena waktu Jumatan dia di depan. Ini yang dikatakan oleh Imam Ghazali. Dana minal imam, duduk dekat, di dekat imam. Wastama, dengan duduk dekat imam main game. Ini kadang-kadang pernah kita lihat di saat Jumatan khatib membacakan isi khutbahnya, di antara jamaah sibuk membuka HP-nya, mungkin ana kira ya buka HP mungkin SMS atau apa enggak. Ini main game. Na'udzubillah, salat Jumat khutbah dibaca main game dengan HP-nya. Kemana akalnya orang itu? Nah, ini dana minan imam wastama, mendengar dengan konsentrasi. Istama, mendengar dengan konsentrasi. Dan setiap apa yang diucapkan oleh khatib, katakan kepada diri kalian masing-masing, ini adalah nasihat untuk anak, bukan untuk orang lain. Kadang-kadang kita dengar nasihat, dengar ceramah, wah ini kan bukan untuk anak itu, untuk orang itu. Eh, jangan hibau, itu kan orang yang dinasihati, bukan anak. Enggak, setiap kalian mendengar nasihat, setiap kita mendengarkan ceramah, kita katakan, ini adalah nasihat buat kami. Ini maksudnya tujuannya adalah buat kami ini, bukan orang lain. Ini menyinggung kita ini. Nasihat buat kita. Itu. Kalau kita mendengarkan ceramah, daras, nasihat, katakan ini buat ana. Ini yang dimaksud, yang dituju ana. Dana minal imam wastama walam yalhu, dan tidak berbuat sesuatu yang sia-sia. Tidak bermain-main artinya. Tidak ngobrol. Tidak melakukan apa-apa kecuali hanya konsentrasi mendengar khatib. Dan al-imam wastama walam yalhu, apa kata Rasul, barang siapa yang melakukan itu semuanya tadi, kana lahu bikulli khatwatin amalu sana, maka akan diberikan kepadanya setiap satu langkah, setiap satu langkahnya ini, setiap satu langkah dia pergi dari masjid ke rumah, satu langkahnya akan diberi ganjaran pahala ibadah satu tahun. Itu satu langkahnya, ibadah satu tahun. Ajru siyamiha wa qiyamiha, dijelaskan lagi oleh Nabi SAW, ibadah satu tahun itu ibadah pahala tahajud bangun malam, ibadah pahala puasa setiap hari selama satu tahun. Besar pahalanya kalau melakukan itu tadi, bahasanya besar. Itu satu langkahnya, berarti dua langkah, dua tahun ibadah. Tiga langkah, tiga tahun ibadah. Enak ini. Jadi kalau kita pergi ke masjid, langkahnya jangan lebar-lebar, dikit-dikit aja. Jadi langkahnya tambah banyak. Jangan langkahnya. Langkahnya nanti kalau dihitung sedikit. Ini setiap langkahnya diberi pahala sama Allah, diberi imbalan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu tahun ibadah. Satu tahun ibadah tahajud, satu tahun ibadah puasa. Kita satu tahun ibadah puasa terus setiap hari, karena mungkin kita bisa puasa terus Ramadan 30 hari sudah merasa jadi orang wali kita ini. Apalagi satu tahun penuh. Ini kita dapatkan dengan satu langkahnya. Berapa langkah? Yang paling jauh pergi dari rumah ke masjid, berapa langkah dia dapatkan? Sehingga ya, mereka salafus saleh memang sengaja ketika pergi ke masjid mencari jalan yang lebih jauh. Ketika pergi ke masjid mencari jalan lebih jauh. Agar apa? Agar langkahnya bertambah banyak. Karena setiap langkah ibadah, setiap langkah pahala. Sehingga ketika pergi dengan jalan yang lebih jauh, lebih banyak langkah yang mereka dapatkan, lebih banyak pahala yang mereka dapatkan. Ajru siyamiha wa qiyamiha. Ini hadis sahih. Ini hadis bukan dhaif. Walaupun dhaif masih diamalkan berkenaan dengan keutamaan-keutamaan amalan tertentu. Ini bukan dhaif lagi, tapi hadis sahih, tapi pahalanya besar. Biasanya pahalanya yang besar-besar, yang melewati batas, biasanya itu hadisnya dhaif. Tapi ini pahala besar, hadisnya sahih. Hadisnya kuat, sanadnya kuat, riwayatnya kuat. Nah, tapi dengan catatan tadi itu, dengan catatan seperti itu. Nah, fa'ala kulli hal, hari Jumat adalah hari untuk kita ibadah. Satu minggu itu 7 hari. Masa tidak bisa kita satu hari dari satu minggu, dari 7 hari itu kita khususkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Kristen di waktu hari Minggu mereka pergi ke gereja ibadah, orang Yahudi hari Sabtu mereka pergi ke tempat ibadah mereka ibadah di situ. Kita orang Islam dikasih hari Jumat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kekhususan, diberi keistimewaan. Di dalam hadis bahwasanya dilipat gandakan pahala kebaikan hari Jumat sampai 10 kali lipat. Sedekah di hari Kamis dengan sedekah hari Jumat beda 10 kali lipat pahalanya. Sebab sedekah hari Sabtu dengan Jumat beda 10 kali lipat. Pahala di hari Jumat sedekahnya lebih banyak, pahalanya 10 kali lipat. Bukan hanya sedekah, amal kebaikan yang lain pun juga demikian. Baca Quran di hari Jumat 10 kali lipat pahalanya. Kita mau sholat sunnah di hari Jumat 10 kali lipat pahalanya. Apalagi kalau bisa pergi ke masjid awal-awal, kemudian kita bisa sholat sunnah 4 rakaat, setiap rakaatnya kita baca kulhuwallahu ahad 50 kali. Setiap rakaat berarti 4 rakaat berapa kita baca kulhuwallahu ahad? 200 kali. Setiap rakaat 50-50. 4 rakaat, boleh 2 rakaat, 2 rakaat, boleh digabung langsung 4 rakaat. Pahalanya tidak akan meninggal dia sebelum dia melihat surganya yang disiapkan oleh Allah SWT. Atau dilihat oleh orang lain dalam mimpi orang lain tersebut. Surganya dia. Imma dia sendiri atau orang lain melihat dalam mimpinya. Dia melihat surga untuk kawannya yang telah mengamalkan atau mengamalkan sholat 4 rakaat tadi. Dengan membaca kul huwallahu ahad 50-50 setiap rakaatnya. Ini amalan. Oleh karena itu dalam hari-hari semuanya yang ada di yang kita lewati itu dalam satu minggu, yang paling afdal adalah hari Jumat. Bahkan kalau kita bandingkan hari Jumat ini dengan hari raya Idul Adha sekalipun, tetap lebih afdal hari raya dengan hari Jumat, tetap lebih afdal hari Jumat. Idul Fitri, oh masya Allah, kita gembira dengan Idul Fitri, kita semangat keluar ke masjid Idul Fitri, padahal hari Jumat lebih mulia daripada hari raya Idul Fitri sepanjang tahun itu. Ya, hari Jumat mungkin hanya hari Jumat kalah dengan hari Arafah. Hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah itu hari Arafah, hari yang paling mulia yang ada dalam satu tahun. Kemudian baru hari Jumat, kemudian baru hari raya Idul Adha, kemudian baru hari raya Idul Fitri. Ini mazhab kita. Bahkan mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal lebih lagi, beliau mengatakan bahwasanya hari Jumat bahkan lebih afdal daripada hari Arafah sekalipun. Jadi panjang tahun 360 hari misalnya, itu yang paling afdal adalah hari Jumat. Kalau kita mazhab Imam Syafi'i, hari Arafah paling afdal, kemudian baru hari Jumat. Itu berdekatan dengan hari Jumat. Begitu juga malamnya. Malam Jumat lebih afdal daripada malam hari raya. Malam Jumat bahkan lebih afdal daripada malam Lailatul Isra wal Mi'raj. Ya, malam Jumat hanya kalah dengan malam apa? Lailatul Qadar. Itu aja. Lailatul Qadar lebih mulia daripada malam Jumat. Ini mazhab kita, mazhabnya Imam Syafi'i. Bahkan kalau mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, malam Jumat tetap lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar. Rasulullah SAW mengatakan khairu yaumin tatla'at fihi syams yaumul jum'ah. Hari yang terbaik, hari yang paling utama yang di situ terbit matahari adalah hari Jumat berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam riwayat Nabi sallallahu menjelaskan tentang keutamaan hari Jumat. Barang siapa yang meninggal di hari Jumat, dia akan dibebaskan dan diselamatkan daripada fitnah kubur dan akan diselamatkan daripada azab kubur kalau meninggalnya hari Jumat. Beruntung. Ya, begitu juga barang siapa Allah Subhanahu wa taala setiap hari Jumat membebaskan 600 sebanyak 600 ribu daripada hamba-hambanya dibebaskan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Artinya dipastikan dia bebas, tidak akan tersentuh api neraka. 600 ribu setiap hari Jumat. Ya, ini keutamaan hari Jumat. Nah, kita gunakan, kita mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut kalau kita gunakan untuk beribadah, termasuk kita pergi ke masjid, sholat Jumat, sholat sunnah, bisa sedekah, bisa baca Quran, khususnya surat Al-Kahfi. Ya, ini yang perlu kita lakukan ketika kita masih hidup di dunia. Fastabiqul khairat. Ketika kita di dunia ini, kita dituntut untuk berlomba-lomba. Untuk berlomba-lomba untuk apa? Berlomba-lomba untuk main-mainan, berlomba-lomba dalam olahraga, tidak. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk mencari kebaikan. Ayo masing-masing berlomba-lomba, jangan kalah. Oh, fulan itu kok khatam Quran 3 hari sekali ya. Ana enggak mau kalah. Ana mau menghatamkan Quran 2 hari sekali. Gitu. Oh, fulan itu masya Allah salat duha istiqomah. Ana enggak mau kalah. Kalau dia cuma 2 rakaat salat duhanya, ana mau 4 rakaat salat duhanya. Berlomba-lomba. Fastabiqul khairat, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menyesal nanti kalau sudah kita menghadapi ajal kita. Kalau kita tidak sekarang memulai, kapan lagi kita memulai untuk berlomba-lomba dalam mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hari Jumat jangan ditinggal, katanya Imam Hajat. Kalau meninggalkan sholat berjamaah, ancamannya agak besar. Sholat jamaah, apalagi sholat Jumat yang fardu ain hukumnya. Sholat berjamaah fardu, tapi fardunya fardu kifayah. Sholat Jumat hukumnya fardu ain. Rawahul Jum'ah fardun ala kulli muhtalimin. pergi menuju salat Jumat, hukumnya wajib atas setiap orang yang baligh. Yang baligh wajib, kecuali ada uzur, kecuali sakit, kecuali sibuk dengan jenazah, kecuali sibuk dengan orang sakit. Ada uzur, ya, yang tadi dikatakan dua bitnya uzur. Apa definisi uzur itu? Yang mana dikatakan oleh beliau tadi, uzur itu seandainya, kira-kirakan aja. Sekarang kalian misalnya hari Jumat, kalian merasa tidak enak badan. Coba andai kata misalnya, andai kata ini dikira-kira, andai kata di masjid, dikira-kira ada orang kaya yang di masjid membagi-bagikan uang. Setiap yang datang dikasih 5 juta, 5 juta yang datang di masjid aja. Kira-kira kalian datang apa enggak di saat itu? Tahu-tahu datang, lo katanya tidak enak badan. Ya ini kan lumayan ini 5 juta. Ya berarti uzur kalian bukan benar-benar uzur. Berarti uzur kalian uzur yang tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kalian benar-benar sakit, enggak bisa pergi, dibagikan di masjid satu orang 5 juta loh. Eman, ya gimana lagi anak sakit enggak bisa pergi kok. Nah, berarti ini berarti uzurnya uzur yang sungguh-sungguh. Ya, setiap ada sholat jamaah atau ada majelis, kira-kirakan dengan uzur seperti itu. Setiap orang akan diberikan 5 juta, 5 juta. Apa kalian tetap akan tidak hadir atau kalian akan semangat untuk hadir? Kalau kalian merasa ada uzur tapi tetap hadir kalau dibagikan uang, ini tidak sungguh-sungguh. Mungkin bukan dia yang hadir. Istrinya, anaknya, adik-adiknya yang kecil-kecil pun dipanggil. Lumayan, satu kepala 5 juta. Adik anak yang kecil ini panggil. Loh, sekarang kok sholat Jumat tidak dipanggil? Kok sholat jamaah tidak dibawa? Kok hadir majelis ta'lim kok tidak dibawa mereka? Ya, mestinya seperti itu. Kenapa? Karena jelas sudah. Jelas pahala dan keutamaan sholat Jumat, pahala dan keutamaan sholat jamaah, pahala dan keutamaan sholat, hadir dalam majelis ta'lim itu jauh lebih utama daripada hanya uang 5 juta rupiah. Jauh lebih utama. Bahkan dari dunia seisinya sekalipun. Rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Sholat dua rakaat sebelum fajar, sholat sunnah ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apalagi sholat subuhnya. Ya, apalagi hudur majelis ilim. Apalagi sholat Jumat, sholat berjamaah. Pernah Tsa'labah cerita salah seorang daripada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang miskin, seorang yang fakir, datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ud'ullah an yarzuqani malan, ya Rasulullah, doakan aku ya Rasulullah supaya Allah memberikan kepada aku rizki. Ya Tsa'labah, khalilun tu'addi syukra khairun min kathirin la tutiku. Wahai Tsa'labah, kamu punya harta hanya sedikit, tapi kamu syukuri, itu lebih baik daripada kamu diberikan harta banyak, kamu tidak syukur. Sedikit tapi syukur. Lebih baik daripada banyak tidak syukur. Banyak nanti akhirnya dia lupa sama Allah. Banyak hartanya nanti lupa, tidak pergi ke majelis taklim lagi. Banyak hartanya lupa, nanti tidak hadir jamaah lagi. Banyak hartanya lupa baca Quran lagi. Banyak hartanya nanti lupa untuk datang kepada majelis-majelis maulid, majelis-majelis rotib dan seterusnya. Kenapa? Karena sibuk dengan hartanya, sibuk dengan bisnisnya. Ini pelajaran yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Disitulah Nabi mengatakan, khalil tu'addi syukra khairun min kasirin lah tutiku. Sedikit harta yang kamu miliki, kamu syukuri aja. Itu lebih baik daripada kalian nantinya diberi harta banyak, kalian tidak bisa syukur kepada Allah. Maka diam Tsa'labah. Keesokan harinya, ngomong lagi Tsa'labah ini. Ya Rasulullah, ud'ullah an yarzuqani malan. Ya Allah, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah supaya Allah memberikan kepadaku harta. Karena dia tahu kalau Rasulullah yang doa pasti mustajab, pasti dikabulkan. Rasulullah tetap mengatakan perkataan yang kemarin. Ya Tsa'labah, khalil tu'addi syukra khairun katsir. Sampai hari ketiga pun minta lagi. Karena memaksa, Rasul langsung mengangkat tangannya. Urzuq Tsa'labah malan. Ya Allah, berikan Tsa'labah ini harta. Ditakdirkan Tsa'labah punya satu ekor kambing. Tidak lama ditakdirkan punya pasangannya kambing itu. Tidak lama punya beranak. Sampai banyak. Karena hartanya banyak, hewan ternaknya banyak. Sampai sibuk dengan hewan ternak, tidak bisa hadir jamaah dengan Rasul lagi. Yang biasanya istiqomah hadir sholat berjamaah di masjidnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak bisa lagi. Hanya bisanya cuma sholat Jumat aja satu minggu sekali. Tapi tambah lama, tambah banyak sampai satu lembah. Satu lembah itu penuh dengan hewan ternaknya Tsa'labah ini. Akhirnya tidak hadir Jumat. Jumat pun tidak hadir. Akhirnya turun ayat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka, orang-orang yang mampu, orang-orang yang kaya, untuk mengeluarkan zakat. Di situ Nabi SAW mengirim utusan untuk pergi kepada sahabat untuk meminta zakat daripada sahabat. Dan ketika datang utusan tersebut, sahabat mengatakan, apa ini? Ini adalah pajak. Ini bukan zakat, ini pajak. Orang bekerja dengan hasilnya sendiri, dengan keringatnya sendiri. Kemudian seenaknya kalian mau minta hartaku begitu. Ucapannya tidak enak. Sampai kepada Nabi. Ya Allah, sampai ayat turun mengenai sahabat. Allah memerintahkan kepada Rasul untuk tidak menerima zakat daripada sahabat walaupun sudah taubat sekalipun. Itulah pelajaran ini. Ini sebagai pelajaran. Akhirnya sahabat ketika mendengar bahwasanya telah turun ayat tersebut pergi kepada Nabi dan meminta maaf kepada Nabi dan meminta diterima zakatnya. Nabi mengatakan, tidak, Allah sudah melarangku untuk menerima zakatmu. Akhirnya meninggal wafat Nabi SAW. Sayyidina Khalifah ketika itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq begitu juga. Didatangi oleh sahabat untuk supaya Sayyidina Abu Bakar Siddiq menerima zakatnya. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, Rasul aja tidak menerima, masa aku mau menerima? Tidak diterima. Sayyidina Umar bin Khattab pun juga demikian. Sayyidina Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, dua-duanya tidak menerima, dilarang oleh Allah, apalagi aku. Sekarang Sayyidina Umar, zamannya Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan, meninggal sahabat tersebut. Ini keadaannya, ditolak zakatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena sudah keterlaluan menolak zakat perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min dzalik. Ini gara-gara apa coba? Ini gara-gara apa? Gara-gara harta. Sibuk dengan hartanya. Oleh karena itu kita sudah syukuri yang kita miliki. Enggak usah berangan-angan mau jadi orang kaya, hartanya banyak. Kita tinggalkan semuanya. Semuanya kita tinggalkan, tidak lama kita akan tinggalkan alam dunia ini. Yang kita bawa ke akhirat itu amal kebaikan. Yang kita bawa ke kuburan itu Quran kita, bacaan Quran kita. Yang kita bawa bacaan rotib kita, zikir kita, sholawat kita, sholat kita, puasa kita. Hadir majelis di sini ini kita dapatkan pahalanya, kita dapatkan nikmatnya nanti di kuburan. Kita dapat nikmatnya nanti di akhirat. Bukan kita dapat nikmat nanti karena harta kita, bukan karena jabatan kita dan sebagainya. Nah ini hati-hati. Ini yang dikatakan di sini oleh Imamul Haddad. Dalam riwayat yang lain dikatakan, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jum'at au la yukhalifannallahu au la yahtimannallahu ala gulubihim summa la yakunanna minal ghafilin. Ini peringatan dari Nabi SAW. Di situ Rasulullah SAW sabda, hendaknya mereka itu berhenti daripada meninggalkan sholat Jum'at. Ayo, mereka yang dahulu tidak melaksanakan sholat Jumat berhenti daripada sifat itu. Hadir mulai sekarang untuk masuk sholat Jumat. Kalau tidak, kata Rasul, apa yang dikatakan? Kalau tidak taubat daripada meninggalkan Jumatan, Allah akan menstempel hati mereka. Kalau sudah distempel hati mereka, la yakunanna minal ghafilin. Dia akan selalu seumur hidupnya akan menjadi orang-orang yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min zalik. Nah, ketika kita hari Jumat, kita sibuk dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hari satu minggu aja, satu hari aja dalam satu minggu kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah kepada Allah. Dalam satu tahun 12 bulan Ramadan kita sibuk dengan ibadah, dengan baca Al-Quran. Nah, ini dalam satu minggu, satu hari. Allah tidak menuntut dua hari, tiga hari, satu hari. Apalagi cuma satu hari itu mungkin tidak sepanjang hari untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di hari Jumat ada saatul ijabah. Yang mana saatul ijabah seorang hamba berdoa kepada Allah, kontan dikabulkan doanya oleh Allah. Saatul ijabah. Kapan itu saatul ijabah? Memang ada khilaf bainal ulama. Ada perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya saatul ijabah itu di waktu khutbahnya khatib. Di waktu khatib khutbah itulah saatul ijabah. Tapi di waktu khatib khutbah kita dianjurkan dan dituntut untuk mendengarkan khutbahnya khatib. Ya, sehingga kita tidak dituntut untuk berdoa. Karena kalau kita berdoa otomatis kita tidak mendengar khutbah. Atau mungkin berdengar tapi tidak mungkin kita konsentrasi. Karena kita konsentrasi dengan berdoa. Makanya dikatakan bahwasanya ulama mengatakan kalau begitu kita dianjurkan berdoa di antara dua khutbah. Di saat khatib istirahat di waktu di antara dua khutbah. Nah, di waktu selesai khutbah ula, khatib duduk, kita doa kepada Allah. Itu waktu ijabah. Itu mazhab Imam Syafi'i. Kita berdoa di antara dua khutbah. Kita minta kepada Allah, minta ini, minta ini, minta ini. Sampai khatib memulai lagi khutbah yang kedua. Ketika mulai khutbah yang kedua, jangan bicara. Jangan berdoa. kita dianjurkan untuk mendengar sebagaimana kita katakan tadi, apalagi sampai bermain, apalagi kita tidur atau bercanda. Nauzubillah, fala jum'atalah, Rasul mengatakan maka dia tidak mendapatkan pahala jum'atan kalau dia ngobrol. Ya, dia ngobrol, uskut aja kamu mengatakan kepada teman yang di sebelahnya, "Eh, diam, dengarkan khutbah." Itu sudah tidak dapat pahala jum'atan, apalagi ngobrol segala macam. Kita dianjurkan untuk diam mendengarkan khutbah. Ini pendapatnya Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Ada lagi pendapatnya banyak daripada ulama. Banyak daripada ulama, termasuk juga pendapatnya mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka mengatakan bahwasanya saatul ijabah, doa yang dikabulkan kontan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah di sore hari. Nah, makanya di sore hari Sayyidatuna Fatimah Zahra di sore hari, hari Jumat sore hari itu menutup pintu. Tidak ada orang yang berziarah bertamu kepada beliau, karena beliau sibuk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berzikir, beliau beribadah, beliau berdoa, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap sore hari Jumat. Makanya dikatakan sore Jumat itu Sa'ah Fatimiyah, jamnya Sayyidina Fatimah, karena Sayyidina Fatimah yang mempelopori di hari Jumat dan di sore hari untuk banyak ibadah, berdoa, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salafus saleh mengamalkan hal ini. Setiap sore Jumat mereka sibuk beribadah, berdoa, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk baca Yasin, baca Waqi'ah, baca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 80 kali minimal baca salat di waktu sore hari, kemudian juga berdoa dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala masa Jumat, sore hari Jumat. Ya, jangan sore hari Jumat sibuk dengan televisi, jangan sore hari Jumat sibuk dengan bermain. Ya, ini dianjurkan, anjuran untuk kalian. Ya, ada pendapat ulama yang juga pendapat yang kuat mengatakan saatul ijabah itu tidak tahu. Saatul ijabah itu tidak ditentukan atau majhul, tidak diketahui. Yang penting di hari Jumat. Di hari Jumat jam berapa, apa di pagi hari, di siang hari, apa sore hari. Wallahu alam. Yang penting itu majhul, sesuatu yang ditutupi oleh Allah, dirahasiakan oleh Allah. Sama dengan Lailatul Qadar waktu Ramadan. Kapan Lailatul Qadar? Tidak ditentukan alal mu'tamad. Yang penting di waktu Ramadan, itu aja. Yang penting Lailatul Qadar itu Ramadan. Dan yang pendapat banyak ulama, Lailatul Qadar itu 10 hari daripada hari terakhir Ramadan. 10 hari terakhir Ramadan. Di waktu kapan? Tanggal 21 apa 22, 23, 24, wallahu alam. Cuma lebih kuat lagi hari atau malam witirnya. 21, 23, 25, 27, 29. Ini yang kuat, tapi bisa, ini pendapat bersisi. Bisa jadi malam 22, bisa jadi malam 24, karena perbedaan ulama banyak sekali dalam menentukan Lailatul Qadar. Yang mana mereka mengatakan intinya bahasanya Lailatul Qadar tidak ditentukan oleh Allah, dirahasiakan. Oleh karena itu kalau mau Lailatul Qadar, mau dapat Lailatul Qadar, setiap malam di waktu Ramadan kalian beribadah kepada Allah. Setiap malam waktu Ramadan berdoa kepada Allah, pasti dapat Lailatul Qadar. Maksudnya seseorang dapat Lailatul Qadar itu di waktu malam Lailatul Qadar dia berdoa, di waktu malam Lailatul Qadar dia mengaji, membaca Al-Qur'an, di waktu Lailatul Qadar dia berzikir kepada Allah, munajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan sekarang Lailatul Qadar lah. Iya, katanya guru, sekarang Lailatul Qadar. Oh, kalau gitu main bola, yuk kita main bola. Kalau gitu kita main, itu bukan Lailatul Qadar. Maksud Lailatul Qadar tahu tidak tahu, yang penting di waktu ditentukan di malam itu Lailatul Qadar, dia sedang ibadah kepada Allah. Dia sedang berdoa kepada Allah SWT. Karena doa di malam Lailatul Qadar mustajab, kontan. Nah, tidak ditentukan. Nah, yang dikatakan oleh sebagian ulama begitu. Saatul ijabah adalah waktu yang tidak ditentukan kapan itu saatul ijabah. Yang penting saatul ijabah di hari Jumat. Mau pagi, mau apa. Makanya kepada ulama sebagian mengatakan, nah, lebih baik dibagi hari Jumat itu ke 4 bagian misalnya. Ya, 2 jam pertama atau 3 jam pertama. Misalnya minggu pertama sibuk dalam 2 atau 3 jam pertama, bagian pertama. Nanti minggu ketiganya ya, sibuk dengan jam selanjutnya, bagian selanjutnya. Ya, misalnya sibuk di pagi hari, mungkin nanti sibuk di siang hari, mungkin nanti minggu yang selanjutnya sibuk di sore hari. Untuk berzikir, berdoa kepada Allah SWT. Maka insya Allah akan mendapatkan saatul ijabah. Doa-doa kalian kontan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau memang bertepatan dengan saatul ijabah. Ini ada yang mengatakan seperti itu, saatul ijabah suatu atau waktu yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kembali lagi kepada pembahasan kita bahwasanya di sini dikatakan untuk jangan meremehkan untuk meninggalkan salat Jumat, ya. Kecuali ada uzur. Uzur banyak. Uzur meninggalkan sholat Jumat sama dengan uzur meninggalkan sholat berjamaah. Kalian tidak mendapatkan pakaian. Mau pergi ke masjid, Allah, pakaian tidak ada. Misalnya, ini harus Jumatan walaupun tidak dapat pakaian. Ayo, telanjang. Tidak mungkin. Ya, kemudian juga sibuk dengan jenazah. Ngurus jenazah atau tidak ngurus jenazah. Ngurus orang sakit. Tidak ada yang ngurus, tidak ada yang jaga, tidak ada yang memberikan obat. Atau mungkin juga kalian dalam keadaan sakit. Kalian sendiri yang sakit. Atau mungkin juga kalian sangat kelaparan. Bahasa perut kalian sampai sakit. Tidak bisa kalian berjalan karena sakit perut. Karena kelaparan. Mungkin. Atau juga karena hujan deras. Tidak ada payung. Tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi kalian terkena hujan. Tidak ada yang bisa menghalangi ya. Kecuali kalau masih bisa menghalangi. Kalau payung pun tidak cukup untuk menghalangi terkena hujan. Baju kalian pasti basah. Itu sudah uzur untuk meninggalkan sholat Jumat. Jadi yang dimaksud di sini adalah uzur tersebut. Yang dimaksud di sini adalah uzur yang sungguh-sungguh. Yang sungguh-sungguh ya. Andai kata tadi diceritakan, kira-kira andai kata ada pembagian uang di waktu Jumatan, kalian tetap tidak akan mampu untuk menghadirinya. Kenapa? Karena memang benar-benar ada uzur. Ini uzur yang sahih. Bahkan kalau ada uzur yang sahih, dia walaupun tidak hadir tetap akan dicatat sebagai orang yang hadir. Walaupun tidak hadir Jumatan, ada uzur. Walaupun tidak hadir jamaah, ada uzur. Walaupun tidak hadir majelis taklim, ada uzur ya. Ada uzur yang sungguh-sungguh, ada uzur yang benar. Tetap dicatat dia seakan-akan hadir di situ. Biasanya kalian hadir, tapi kemudian suatu waktu kalian sakit. Biasanya kalian hadir, kemudian suatu waktu kalian sibuk dengan jenazah, atau sibuk dengan orang yang sakit, dan seterusnya. Biasanya kalian hadir, dicatat sebagai orang yang hadir. Kenapa? Karena kalian biasanya hadir, dan kalian kalau tidak ada uzur, pasti hadir. Itu nikmatnya. Yang dikatakan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, "Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun hayru mamnun illa ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun hayru mamnun." Kecuali orang-orang yang beriman wa 'amilus shalihat dan mereka yang beramal soleh, falahum, maka bagi mereka ajrun hayru mamnun, bagi mereka adalah pahala yang tidak terputus. Maksudnya apa? Bagi mereka pahala itu, orang beriman beramal soleh akan mendapatkan pahala amal solehnya tersebut, tidak terputus pahalanya. Itu yang dikatakan oleh Sayyidina Abdul Abbas. Itu maksudnya adalah seseorang yang dahulu rajin hadir majelis ta'lim, seseorang yang dahulu rajin pergi ke masjid sholat berjamaah di masjid, tapi kemudian sudah tua, tidak mampu lagi, kemudian sakit-sakitan, tidak mampu lagi, tetap pahala sholat hadir sholat jamaah di masjid, tetap pahala hadir majelis ta'lim, tetap tidak terputus, tetap dia mendapatkan pahalanya walaupun dia tidak hadir karena ada uzur. Rasulullah SAW mengatakan idza maridul abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'maluhu sahihan mukiman. Jika ada seorang hamba dia dalam keadaan sakit atau dia dalam keadaan musafir pergi keluar kota sehingga menghalanginya untuk melakukan amal kebaikan yang biasa dia lakukan, biasanya hadir majelis, biasanya hadir salat jamaah dan lain sebagainya, karena sakit, karena keluar kota dia tidak hadir, kutiba ma kana ya'maluhu, akan tetap dicatat oleh Allah apa yang biasa dia lakukan sahihan mukiman di saat dia sehat dan di saat dia ada di kota. Ini yang kita harapkan. Oleh karena itu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik dan hidayat dan kesehatan dan kekuatan untuk kita bisa istiqamah dalam menjalankan kewajiban-kewajiban Allah, menjalankan ibadah-ibadah Allah, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberikan kecintaan oleh Allah di hati kita, cinta kepada ibadah, cinta dan lezat dan merasa nikmat dengan ibadah. Dan supaya kita meminta, semoga kita meminta kepada Allah di hati kita dibencikan kepada maksiat, di hati kita benci kepada maksiat, sumpek dengan maksiat, dan semoga kita dijauhkan daripada kemungkaran-kemungkaran, dijauhkan dari segala fitnah orang tua kita, anak cucu kita, orang-orang yang kita cintai, dan dipanjangkan umur kita, umur mereka semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan ridha Allah, dalam ridha Allah dan dalam ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah nantinya, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa kulliniyah salihah jami'ah syamilah li khairi dunia wal akhirah. Wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Istajib hadith awad bisirri aswari al-fatihah.